bambu tempat tinggalku. Di sini ku renungi nasib diriku. Di dalam gubuk bambu suka dukaku. Di sini ku dendangkan sejuta rasa. Ku singkirkan derita dan air mata. Ku hadirkan laguku, lagu ceria. Ku pasrah dan berdoa pada Yang Kuasa. Suatu saat nanti nasib berubah. Suatu saat nanti nasib.